Enggak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Insyaallah kita akan mulai membahas pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit tentang permasalahan uzur bil jahl ini, ya, sejauh mana adanya ikhtilaf di situ dan apa benar ada ijma dan lain sebagainya. Ya. Yang kita bahas adalah pendapat Abu Maryam Al-Mukhlib dan banyak ulama lainnya yang menyatakan, ulama kontemporer ya terutama, yang menyatakan sama sekali tidak ada uzur jahil dalam perkara tauhid dan syirik akbar. Dalil yang sering mereka sebutkan, dalil yang menjadi landasan pokok mereka, diantaranya yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 100. Silakan dibuka mushafnya. Al-A'raf ayat 172. 174. Dalil yang pertama. Jika ingin membahas, ya, mengkaji dalil-dalil mereka, ya, secara lengkap sudah disebutkan dalam kitab Aqidatul Muwahhidin Waraddu Al-Abdullal Al-Mubtadi'in 172-174. Aqidah orang-orang yang bertauhid dan bantahan atas orang-orang yang tersesat dan ahli bid'ah. Dari yang pertama yang mereka pakai adalah surat ini, ya, surat Al-A'raf ayat 172, ayat 173, 174 yang biasa juga dinamakan dengan dalil fitrah. Al-fitrah, fitrah artinya penciptaan, ya, awal penciptaan. Ayatnya berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mufsilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Walikidinamakumullah, ya, pada intinya dari ayat ini mereka kemudian menyimpulkan, ya, yang apa yang menjadi pegangan mata mereka, ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama, dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil dari anak-anak Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, dari tulang sulbi mereka. Zurriyatahum, calon-calon anak keturunan mereka. Dalam tafsirnya nanti yang lagi disebutkan dalam ayat ini sesuai dohirnya, perjinjean itu ya, zurriyah itu dikeluarkan dari tulang punggung, tulang sulbi Bani Adam, bukan Adam sendiri. Artinya ini dikeluarkan dari tulang sulbi seorang bapak. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum, dan Allah mengambil persaksian dari mereka, Allah menjadikan mereka sebagai saksi, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala syahidina, maka mereka menjawab, ya kami menjadi saksi. Ini belum berwujud apa-apa ya, duriyah masih ada di tulang sulbi, berarti belum jadi sperma sekalipun, masih di alam. Hal ada alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura, dalam suatu keadaan di mana manusia itu belum jadi apa-apa, sperma pun belum, karena masih ada di tulang sulbi bapaknya. Belum jadi sperma, apalagi belum jadi janin dalam perut ibunya. Perjanjian itu dibuat untuk mengakui tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb-nya. Kemudian antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Perjanjian itu dibuat agar kalian kelak di hari akhirat kalau masuk neraka, maka kalian tidak mengatakan kami lengah, kami lupa, kami lalai dari perjanjian ini. Autaqulu, atau kalian membuat alasan lainnya, innama asyraka abauna min qablu. Yang berbuat syirik itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Sementara kami hanyalah anak keturunan yang datang sesudah mereka. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun, maka apakah engkau ya Allah akan mengazab kami disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang berbuat salah, nenek moyang kami, bapak-bapak kami yang berbuat syirik. Wa kadzalika nufassilul ayati, dan demikianlah kami rincikan, kami uraikan secara rinci ayat-ayat kami, wa la'allahum yarji'un, dan agar mereka kembali kepada kebenaran. Ayat ini ya, secara zahirnya menunjukkan bahwasanya ini setiap manusia sebelum dia jadi sperma sekalipun, dia sudah dibuat mitak, perjanjian dengan Allah, bahasanya dia akan bertauhid rububiyah, mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Dan kemudian kalau dia lupa atau dia taklid, maka dia tetap akan masuk neraka di akhirnya, disiksa. Karena itu ya, orang kalau lahir ke dunia itu karena pasti sudah melewati proses ini, maka tidak ada uzur jahal sama sekali dalam soal tauhid kepada Allah, syirik kepada Allah, karena sudah ada perjanjian ini. Buktinya dalam ayat ini disebutkan kalau dia lupa, lengah, lalai, ghafil, atau dia taklid kepada nenek moyang, maka dia langsung diazab di neraka. Kemudian dilengkapi dengan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim misalnya, bahasanya nanti di akhirat orang yang paling ringan siksanya di neraka itu didatangkan kepada Allah, ditanya, sekiranya kamu punya bumi dan seisinya, emas penuh bumi dan isinya, apakah kamu mau menebus dirimu dari siksaan api neraka ini? Maka orang itu minta, ya tentu saja ya Allah. Maka Allah menyatakan, dulu aku ingin yang lebih murah dari itu, yang lebih mudah. Kamu tidak perlu susah payah membolehkan emas penuh bumi untuk nebus. Cukup kamu beribadah kepadaku saja, tidak mensyirikkan, menyekutukan aku, maka kamu akan selamat. Kemudian dipahami dari hadis itu, ini buktinya Tidak ada, pokoknya tidak ada udur, kebodohan dalam syirik akbar ya. Dalam sekalipun perkaranya itu bagi kebanyakan orang tidak paham kalau itu syirik akbar. Pokoknya yang dilihat perbuatannya ini secara syirik akbar atau bukan. Kalau iya, kalau bodoh, tidak ada udur. Kalau belum sampai hujah maka disebut musyrik. Kalau sudah sampai hujah berarti kafir, musyrik, murtad. Pangkat tiga gitu. Kemudian mereka menyebutkan beberapa tafsiran dari para ulama. Tafsiran dari ulama. Nah, bagaimana cara memahami ayat ini? Ya, tentunya tidak mungkin ya ayat Al-Quran ini kita pahami dari satu ayat saja tanpa melihat ada tidak ayat-ayat Al-Quran lainnya yang berkaitan dengan tema ini. Ada tidak ayat-ayat lainnya yang maknanya lebih jelas, lebih zahir dari ayat-ayat ini? Ada tidak hadis-hadis lainnya yang menjelaskannya? Dan bagaimana para ulama salaf memahami ayat ini? Nah, para ulama menyebutkan ya, disebutkan ketika ya, kalipun setiap orang itu dulu melalui proses ini atau proses mitah ini, fitrah ya, perjanjian fitrah ini, tapi ketika manusia lahir ke bumi sesuai nas Al-Quran dia tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Ayat itu la ta'lamuna syai'a adalah fal syai'an nakira fitin nakira fitiyakin nabi dalam konteks nabiun ya, peniadaan ya, berarti itu siagul umum termasuk siwa-siwa umum yang maknanya umum syai'an apapun ya, namanya sendiri saja dia tidak tahu nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, apalagi lebih jauh dari itu ya, untuk mengingat misah fitrah ini. Jangankan manusia biasa macam kita ya, Nabi Muhammad SAW pun ya, sampai umur 40 tahun sebelum beliau dapat wahyu, beliau tidak tahu, tidak ingat kalau beliau pernah mempunyai misah fitrah ini dengan Allah SWT ya. Sementara dalam ayat yang lainnya disebutkan Allah mengampuni ya kan, sesuatu yang manusia itu lupa. Semua lahir ke dunia dalam keadaan bodoh itu Allah takdirkan begitu. Sementara kebodohan, kelupaan itu ya, Allah jadikan udur bagi umat ini dalam ayat terakhir surat Ali Imran, ya, surat Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana dan seterusnya ya. Dan itu ada dua hadis dalam Sahih Muslim ya, menyebutkan bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada juga ya hadis-hadis yang menyebutkan rufi'a an ummati al-khata wa nisyan wa masyukrihu alaihi. Dimaafkan atas umatku ini kekeliruan, kelupaan dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Nah, sejak lahir saja manusia lupa, tidak ingat fitrah ini. Bahkan kita pun yang hari ini berusaha untuk menjadi orang bertauhid, dari mana kita tahu kalau dulu kita membuat perjanjian fitrah dengan Allah ya, setelah kita membaca ayat Al-Quran, setelah dijelaskan oleh para ulama ya kan, baca kitab-kitab akidah, belajar kitab-kitab akidah, sebelum ada ayat ini mana kita tahu kalau kita ada perjanjian fitrah. Nah, kemudian lebih lanjut para ulama sebagaimana kemarin sudah kita baca secara cepat ya, dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dijelaskan bahasanya seorang hamba mengenal Allah, tahu beribadah kepada Allah, tahu tauhid dan syirik, itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan fitrah. Manusia memang punya fitrah dalam hatinya ketika dia lahir, nanti selama dia lingkungannya tidak rusak, orang tuanya tidak rusak, dia punya fitrah mengakui adanya Tuhan pencipta dia. Dan dia juga menyadari Tuhan ini harus sesuatu yang lebih besar dari seluruh makhluk. Karena makhluk aja ada yang makhluk yang sangat besar-besar, matahari, bulan, bumi dan lain sebagainya, gunung. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengenal Allah itu. Apa namanya, apa sifatnya, apa saja perbuatan Allah. Bagaimana cara saya mengabdi kepada Allah, saya hadir ke dunia ini untuk apa? Tidak tahu dia, dia tahu setelah ada wahyu. Ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru dia tahu, oh saya hadir ke dunia ini bukan untuk 24 jam main bola umpamanya, ya kan? Tapi untuk beribadah kepada Allah. Dari mana? Ya setelah ada wahyu ini ya. Seandainya modal fitrah perjanjian misal ini sudah cukup ya, mengenalkan manusia pada tauhid, Rasulullah tidak akan kebingungan ya, sampai bertahun-tahun kesana kemari cari kebenaran ya kan, sampai harus menyendiri sebuah hiro melihat kondisi masyarakat, tapi juga tidak tahu harus berbuat apa ya. Berbuat apa. Nah, dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah karangan Imam Abdul Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Ar-Razi Al-Lalikai, seorang ulama yang biasa dipanggil ringkas Imam Al-Lalikai, wafat tahun 418 Hijriah, belum menyebutkan siyaku ma yadullu min kitabillahi wa marubiya an rasulullah sallam, pemaparan dalil-dalil yang menunjukkan dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW anna wujuba ma'rifatillahi wa sifatihi bisam'i la bil aqli, bahasanya wajibnya mengenal Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah, tauhid kepada Allah itu bisam'i, dengan wahyu, la bil aqli, tidak dengan akal semata. Kalau tadi orang memahami fitrah ini misak perjanjian ketika di tulang sulbi itu sudah cukup, berarti ketika dia lahir ke dunia dianggap sudah punya fitrah itu dengan melihat alam semesta sudah tahu segalanya, sudah tahu tauhid, sudah punya jalan untuk beribadah kepada Allah semata. Maka disebutkan di sini ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bahasanya bisami labil akli, mengenal itu semua dengan wahyu bukan dengan akal. Dalilnya mana ini? Dalilnya adalah yang kita cantumkan di bagian yang pertama ini. Qala Allahu ta'ala yukhatibu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bilafdin khasin wal muradu bihil 'am. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammad SAW bilafdin khas, dengan lafal yang khusus. Wal muradu bihil 'am, tapi yang dimaksudkan adalah umum. Yang diajak bicara, yang dipanggil adalah Nabi Muhammad SAW, tapi maksudnya ditujukan kepada seluruh umatnya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad, lafaznya khusus yang dipanggil Nabi Muhammad SAW, annahu la ilaha illallah, bahasanya tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Bahkan ini wahyu ya kan? Surat Muhammad yang biasa juga disebut dengan nama surat Al-Qital, ini masuknya hitungan surat Madaniyah ya kan? Surat yang turun pasca hijrah. Dan ini turunnya pun bukan awal-awal hijrah. Tidak seperti Al-Anfal atau Al-Baqarah yang turun awal-awal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga hijriah di Madinah. Tapi ini turunnya sudah termasuk pertengahan atau akhir-akhir dari masa dakwah di Madinah. Diberitahu oleh Allah, ketahuilah wahai Muhammad. Dari mana tahunya? Setelah diberi wahyu ini. Kemudian ayat lainnya dalam surat Al-Anfal, Al-An'am ya, surat ke-6 ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin." Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ikutilah wahai Muhammad wahyu yang diturunkan Allah kepadamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadai selain dia. Wa'ib anil musyrikin. Dan berpalinglah engkau, jangan menggubris perkataan orang-orang musyrik. Jangan menggubris sikap orang-orang musyrik. Dalam ayat ini didahului oleh perintah mengikuti wahyu, baru kemudian dijelaskan la ilaha illahuwa. Ada wahyu, baru Rasulullah SAW tahu, oh, yang harus diibadai adalah Allah. Nama-namanya ini, sifat-sifatnya ini, perbuatannya ini, cara beribadah kepadanya adalah ini. Ada panduan lengkapnya. Apa setelah turun wahyu? Ayat lainnya surat 21 surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun. Ada nakirah ini. Istiak nafi dalam konteks nafyun. Ini juga menunjukkan sifat umum. Mir rasulin, rasul manapun ya, sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad ya, semuanya sama, tidaklah kami utus dia illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada dia annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain aku. Fa'buduni, maka beribadahlah kepada aku saja. Para rasul pun ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya mendapat wahyu dulu, baru mengerti tauhid seperti apa, syirik seperti apa. Ada panduan yang jelas tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ayati. Maka Allah memberitahukan nabinya Muhammad SAW di dalam ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 25 ini, anna bisam'i wal wahyi, bahasanya dengan wahyulah, arafal anbiya'u qablahu at-tauhida, para nabi sebelum beliau mengenal tauhid, mengenal syirik. Nah, syirik. Ayat berikutnya surat Saba, surat 34 ayat 50. Allah berfirman, "Kul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib." Katakanlah wahai Muhammad, "In dalaltu, kalau aku tersesat, fa innama adillu ala nafsi, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Wa ini sadar itu, tapi kalau aku mendapat petunjuk, fabima yuhi ilayya rabbi, maka sesungguhnya semata-mata karena wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Kalau saya berbuat syirik, ya itulah kesalahan saya sendiri. Tapi kalau saya bertauhid, kenal tauhid, bisa bedakan tauhid dan syirik, maka itu semata-mata berdasarkan wahyu Allah. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah Maha mendengar bagi Maha dekat. Para anbiya, para nabi tawadhu'nya seperti itu. Ya. Kalau saya mendapat petunjuk, bisa kenal tauhid syirik, ya, bisa menjalankan tauhid, menjauhi syirik, itu bukan semata-mata karena saya menggunakan akal saya untuk melihat alam semesta, tidak, tapi dia sandarkan kepada wahyu Allah SWT. Waqad istadalla Ibrahimu bi af'alihi al-muhkamati al-mutqanati ala wihdaniyatihi, dan sungguh Nabi Ibrahim telah berdalil dengan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat sempurna, yang sangat teratur, ala wihdaniyatihi, untuk menunjukkan keesaan Allah. Bitulu isyamsi wa gurubiha, dengan melihat terbenam, terbit dan terbenamnya matahari. Wadhuhuril qamari wa ghaibatihi, munculnya bulan dan tenggelamnya bulan. Wadhuhuril kawakibi wa ufuliha, munculnya bintang dan hilangnya bintang. Summa qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am surat ke-66 surat ke-6 ayat 77. Kisahnya sudah sangat terkenal, ya. Nabi Ibrahim mengajak dialog kaumnya. Kebetulan kaumnya, orang-orang Babilonia ini penyembah benda-benda langit, ya. Nyembah matahari, nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah planet-planet. Maka Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka juga menggunakan apa yang mereka pahami, ya. Sebutkan. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam hari, ini ngajak dialog kaumnya, ya. Coba kita lihat malam. Kalau malam, falamma janna 'alaihi al-lailu, ketika malam telah menutupi, maka ra'a kawkaba, dia melihat planet, melihat bintang. Qala hadza rabbi, yang melihat inilah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika keesokan paginya matahari terbit, bintangnya hilang, maka dia bilang, la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan yang tenggelam, yang hilang. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi, ketika dia melihat bulan malamnya, besok malamnya lihat bulan, maka dia mengatakan, inilah Tuhanku. Falamma ko, falamma apala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalim. Kemudian ketika dia melihat matahari tenggelam, apa, bulan tenggelam, hilang keesokan paginya, maka dia mengatakan, la illam yahdini rabbi, seandainya Tuhanku, Rabbku tidak memberikan aku petunjuk, la akunanna minal qaumiz zalim. Niscaya aku akan termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Nabi Ibrahim menyandarkan dalam ayat ini petunjuk ya, mengetahui tauhid syirik itu kepada la illam yahdini rabbi, seandainya Rabbku tidak memberi aku petunjuk dengan wahyu. Fa'ulima annal hidayata waqa'at bisam'i, maka dari ayat ini diketahui bahwasanya hidayah itu terjadi dengan adanya wahyu. Wa kadzalika wujubu ma'rifati rusuli bisam'i, demikian juga wajibnya mengenal para rasul. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, ilah kita. Bagaimana cara kita mengabdi kepadanya? Kalau di hadapan duanya tidak mungkin benar, tidak mungkin bisa. Maka diturunkanlah para rasul. Apa mungkin manusia kenal cara beribadah yang benar kepada Allah kalau mengandalkan fitrahnya, akalnya? Tidak bisa. Harus ada wahyu terlebih dahulu. Ayat berikutnya surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi, ialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit, tiada yang berhak diibadai selain Dia. Dialah yang maha menghidupkan lagi mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu nabinya yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Dalam ayat ini juga diserukan ya, wahai seluruh umat manusia, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Apaan adanya beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tauhid, syahadatut tauhid dan syahadatur risalah, setelah ada wahyu, setelah ada dakwah dari para nabi ya, didahului oleh ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a dan seterusnya. Ayat lainnya surat Al-Isra ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula, dan tidaklah kami mengadab mu'adzibin, tidak disebutkan maf'ul bihnya, disebutkan dalam kaidahnya ya. Kemarin saya jelaskan Ustaz Subed dalam pelajaran tafsir ya, kalau ma'mulnya ya tidak disebutkan, maka maknanya adalah umum ya. Dan tidaklah kami mengadab siapapun juga, tidak muslim, tidak kafir, tidak musyrik, tidak munafik, tidak murtad, tidak ateis, hatta naba'atsa rasulah, sampai kami utus kepadanya rasul, tidak di dunia juga tidak di akhirat. Nanti banyak ayat yang menjelaskan hal ini ya, dijelaskan panjang lebar oleh para ulama tafsir. Ayat berikutnya surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 45. Wanita lewat. Surat An-Nisa ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubasysyirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Allah mengutus para rasul sebagai mubasysyirin, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa mundzirin, dan kabar buruk, ancaman bagi orang-orang yang kafir. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar supaya umat manusia tidak punya alasan untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Ayat ini juga menjelaskan ya, orang kenal tauhid, orang kenal syirik itu karena adanya wahyu, yaitu para rasul. Ayat lainnya surat Al-Qasas surat 28 ayat 45. Ayat 46, 47 ya, kapan? Ayat 46, 47. Ayat 46, 47. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wa ma kunta bijanibit turi idnadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan ayat setelahnya, satu ayat setelahnya. Wa ma kunta bijanibit turi idnadaina, dan tidaklah engkau wahai Muhammad berada di bukit Tur Sina ketika kami memanggil Nabi Musa berapa abad yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, ketika Nabi Musa dipanggil Allah di bukit Tur Sina, Nabi Muhammad belum lahir. Walakin rahmatan min rabbika, akan tetapi sebagai rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang dari Allah. Walakin rahmatan min rabbika, akan tetapi Allah mengingatkan peristiwa itu dan Allah mengutusmu sebagai rasul adalah rahmatan min rabbika, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang dari Rabbmu. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang sebelumnya belum pernah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan pun sebelumnya, yaitu bangsa Arab. La'allahum yatadzakkarun, agar mereka ingat, ingat misak fitrah tadi, ingat untuk apa mereka hadir ke dunia ini, mau kembali kemana, apa yang harus dikerjakan di dunia dan seterusnya. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim. Walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim, dan agar supaya mereka tidak mengatakan ketika musibah menimpa mereka disebabkan oleh kejahatan tangan mereka. Fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Hal itu juga agar apa? Ketika musibah Allah timpakan azab kepada mereka karena kejahatan mereka, mereka tidak punya alasan. Rabbana laula arsalta ilaina rasula, wahai Rabb kami, kenapa engkau tidak mengutus kepada kami seorang Rasul. Panat tabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin, agar kami bisa mengikuti ayat-ayatmu dan kami bisa masuk golongan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab ini orang-orang yang lalai. Maka Allah beri mereka peringatan dengan turunnya wahyu, dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yatazakkarun, agar mereka ingat dan agar mereka tidak punya alasan nanti ketika diazab, ya Allah kenapa tidak engkau utus kepada kami seorang rasul. Artinya apa? Tauhid syirik pun dan semua perkara agama lainnya diketahui dengan adanya wahyu, tidak dengan fitrah semata. Ayat terakhir dalam yang disebutkan adalah surat Thaha ayat 133. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Dan ayat berikutnya, walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nahza. Dan mereka mengatakan, waqalu, mereka mengatakan, laula ya'tina bi ayatin min rabbi. Kenapa Muhammad ini tidak datang kepada kami dengan sebuah mukjizat dari Tuhannya? Awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, bayyinah, dalam as-suhuf al-ula, lembaran-lembaran wahyu para nabi sebelumnya. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi, dan seandainya kami azab mereka, kami hancurkan mereka dengan azab min qabli, sebelum datangnya peringatan dari Allah, sebelum datangnya wahyu, diutusnya nabi dan diturunkannya suhuf tadi. Laqalu, maka mereka akan beralasan, Rabbana laula arsalta ilaina rasula. Wahai Allah, kenapa engkau tidak mengirim terlebih dahulu kepada kami seorang rasul? Fanattabi'a ayatika, sehingga kami bisa mengikuti ayat-ayatmu, min qabli an nadhilla wa nahza, sebelum kami menjadi hina dan rendah di akhirat kelak. Fadalla ala anna ma'rifatallahi warrusuli bisam'i. Maka ayat ini juga menunjukkan bahasanya mengenal Allah dan Rasulnya, tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul risalah, itu bisam'i, dengan wahyu. Kama akhbarallah, sebagaimana yang Allah beritahukan dalam ayat-ayat di atas. Wahada madhabu ahli sunnati wal jama'ati, dan inilah madhabnya ahli sunnah wal jama'ah. Ini kutipan dari syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah juz pertama ya. Masih ada kutipan dari Ibnu Qayyim tapi agak panjang, kita sisakan untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Dengan pendidikan Alhamdulillah, yang terakhir mungkin bisa kita catat di sini bahasanya, ketika orang menyatakan surat Al-A'raf 172, 174 ini, ayat nisa atau ayat fitrah ini mereka jadikan sebagai dalil bahasanya tauhid dan syirik itu setiap orang sudah bisa tahu dengan sendirinya tanpa diutusnya para rasul sekalipun, tanpa datangnya dakwah sekalipun, maka tentu saja ya, dan dia menganggap semua manusia ini punya kemampuan tauhid yang sama. Kenapa? Karena semua orang lahir punya bekal itu, sehingga dianggap semuanya sudah tegak hujah tidak akan ada lagi tinjauan tentang realita dia bagaimana. Padahal faktanya tidak seperti itu. Manusia ini beragam pengetahuan dia tentang tauhid. Dan mereka menyatakan berdasarkan ayat ini juga. Nah, ini buktinya ayat ini menegaskan Allah menolak taklid, tidak mengakui udzur taklid dan udzur jahil. Bahkan dia diadab di akhirat dengan sekedar fitrah tadi. Dia gunakan ayat ini tanpa mau melihat ayat-ayat lainnya yang begitu banyak. Dia menyatakan ayat ini, fitrah ini, orang lahir ke dunia punya fitrah ini, maka dengan akal sehatnya dia akan bisa melihat dari alam semesta ini mana tauhid, mana syirik. Kalau dia tidak menjalani itu, maka otomatis di akhirat dia diadab seperti dalam ayat tadi. Dia tidak sadar ini paham Mu'tazilah. Dia tidak paham, tidak sadar kalau dia sebenarnya ketika bicara begitu dia menganut paham Mu'tazilah yang menyatakan, orang Mu'tazilah itu mengatakan akal semata itu sudah menjadi dalil. Akal semata itu sudah bisa menentukan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana tauhid, mana syirik. Dan dengan akal itu juga, sekalipun belum datang wahyu, orang bisa diadab di akhirat. Sementara Al-Sunnah menyatakan akal memang punya potensi untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk. Tapi akal itu hanya bisa menangkap garis besarnya, rincian-rinciannya, mana saja yang halal, mana saja yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang halal, mana saja yang tauhid, mana saja yang syirik, bagaimana cara beribadah kepada Allah secara rinci. Akal tidak bisa menjangkau seperti itu. Maka Al-Sunnah mengakui akal punya potensi mengenal baik dan buruk, tapi akal semata tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan wahyu, memerlukan para rasul, memerlukan kitab suci. Dan orang baru diazab di akhirat bukan karena akal tadi, tapi karena melanggar wahyu. Melanggar wahyu. Dan itu yang disebutkan dalam banyak ayat. Nah, inilah kadang orang secara tidak sadar. Ini pemikiran ala Mu'tazilah dalam akal fitrah ini dicomot. Kemudian dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal disebutkan oleh Imam Al-Kai di sini wahada madhabu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini madhabu Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan mengenal Allah dan Rasul, mengenal tauhid dan syirik itu dengan tauhid ibadah maupun tauhid risalah, ya, dengan wahyu, bukan dengan akal, bukan dengan fitrah semata. Dan ini sudah dinyatakan ya oleh Imam Al-Kai pada zaman beliau menulis buku ini. Sementara beliau wafat tahun 418 Hijriah. Kemudian orang-orang abad 20, abad-abad 15 Hijriah, 14 Hijriah berani-beraninya dengan gegabah menyatakan inilah dalilnya, inilah madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara dia tidak menengok bagaimana para ulama salaf kita membahas masalah ini. Nah, inilah yang mungkin sering disebutkan oleh para ulama, hati-hatilah dengan ketergelinciran ulama, terutama ulama-ulama belakangan ya. Jangan mematikan perkara-perkara yang sifatnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Padahal kalau dilihat zaman ke zaman salaf ini jelas melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, akidah mereka. Demikian untuk malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.